عليه السلام. دعني أفضل، لكن ليس الأصل، أصل لكن أصلها، أصلها لكن أصلها عندك أصلها إيش كلمة لكن أنا نعم أعجمي ماذا عندك عندك وين تصير وين عندك عندك أين وقع تسهيل عندك همزة ثانية همزة ثانية أعجمي وثمود عندك نور ها ينمد يواصل ها ثمود عندك وثمود ايش سام ها ليش تجي هذا في الواصل او في الوقف واصل عندك نعم الكلاين كدوانيا عندك قواريرا لكن على تلك الله واصل كمل menetapkan alif pada nah kalimat pertama ketika waqaf kalimat kedua menghilangkan alif nah wa atani Allah indak ha menghilangkan ya kalau wasal kalau waqaf bas ها ها عندك عند واحد آتاني الله عندك عندك أحمد عند أنت يا لقمان آتاني الله إيش عندك لا تنظر ايش ايش عين مرة ثانية بإثبات ماذا وصلا وبي وبحذفها ايش عندك ايش بماذا هذه الياء هكذا ايش يعني عين مرة ثانية Iskatul ya waqfan wasbat wa waslan kif. Nah, anda ya saya. Bidal hamzah wa hadfi wa ma hadfiha wa fil waqf bil wasl bidal ya nam subudul ya hadul waqf hasfuha aw isbatuha fi hadil nam waqf. Tangga merajah yardahu lakum min amin. Raji raji ya muin. Saya terus enggak bisa. Ya nizar yardahu lakum. Ajen. Hah? Hada mai baca pendek. Anda terakhir. Sahih al-qaul. Baik. Ma mana imalah kubra? Ana Ahmad. Malah kubra, imalah kubra raji. Ha. Ana ya Umar. Hah? Eh Firdaus. Lesha, asy itu. Anda Hasan. Anda ya Umar. Anda Rafiq. Anda and Medani nak jihad saya enggak tahu ndak tapian ndak Luqman and Abdullah Mahi Kifhal ndak masih nyari-nyari. Andak. Allah mustahil. Andak. Bagaimana ya? Lesen. Andak saya. Es, ben mala. Lekas walia yakun arad yalya ayal kasar lekasar walia lekasar walia maafi kitab nah hasil khilaf nah salah khilaf lakin nah ha ta'rif wa yarji ila at-tatbiq wa laysa at-ta'rif huwa alladhi yubayyin at-tatbiq wa innama at-tatbiq huwa alladhi yubayyin at-ta'rif nah masuk berikutnya. Baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat nomor 16 ayat 66. Melihat dalam surah Al-Ahzab Ana ba'du ma'dhur qira'ah dzakara bi subut al-alif. Subut al-alif. Karena fi wasyubah. Naam. Dan lain-lainnya. Jadi baik dikala wasl atau dikala waqaf. Baik, kita baca sekarang. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Jadi yaqulun jami'an. Yaquluna jadi kalau waqaf, kalau waqaf menetapkan alif, kalau wasl hilang alif. Nah, kita masuk berikutnya pada surah Ar-Rum ayat 54, boleh dha'fin, boleh dhu'fin. Nah, yang nomor 18 uli. Nah, yang banyak sekali di dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah 179. Tulis belum? Ini malah nyari. Kalimat uli banyak sekali. Lebih dari berapa ini? 20. Al-Baqarah 179. 197. Ali Imran 13. 190. An-Nisa 59. 83. 95. Al-Ma'idah 100. At-Taubah 113. 113 At-Taubah. Yusuf 11. Al-Isra 5. Taha 54. 129. Nah, 54 dan 129. An-Nur. Dua-dua. Tiga-satu. Al-Qasas 76. Fatir 1. Sad 43. 45. Az-Zumar 21. Ghafir 54. Al-Fath 16. Al-Hasyr 2. Al-Muzammil 11. Berapa jumlahnya? Hah? 24. Ini yang uli. Jadi uli, u-nya dibaca pendek, u-nya. Yang ulu juga banyak sekali. Ulu banyak sekali. Nah, dalam surah Al-Baqarah, ulu dalam surah Al-Baqarah. Tidak nulis fatah. Tidak bisa nulis. Al-Baqarah 269. Ali Imran 7. Delapan belas. An-Nisa 8. Al-Anfal 75. At-Taubah 76. Hud 116. Ar-Ra'd 19. Jangan tulis 1 sama 9, bukan. 9 lihat berapa? 16, biar tulisnya cepat. Ibrahim 52. An-Nur 22. An-Naml 33. Al-Ahzab 6. Sa'd 29. Az-Zumar 9. Dan 18. Al-Ahqaf 35. Nah, berapa jumlahnya? Hah? 12? 16. Nah, baik, yang ulat di surah At-Talaq sama At-Talaq ayat 4 dan 6. Nah, ulat ini kalau mereka masukkan dalam gharaibul Quran, tinggal nulis saja. Tulis satu persatu. Nah, berapa halaman nanti coba. Nah, kemudian ula. Jadi kalau ulat di surah At-Talaq 4 sama 5 sama 6. Kalau ula di surah Ali Imran 119. Antaha 84. Nah, 84. Wa ula fi kama walil Quran kasir, kalau ditulis haitsu waqa, ulaika haitsu waqa. Nah, di semua tempat, karena banyak sekali, kalau mau kita tulis enggak tahu berapa jumlahnya. Nah, amma ulahuma, tulis di surah, nah, apa tuh, buka kurung, Al-Isra 5, begitu saja. Wa ulahum, buka kurung, Al-A'raf 38. Bimaddil hamzah. Nah, bimaddi al-hamzah. Jadi kalau ulahuma, uja, kemudian ulahum, itu dengan menetapkan hamzah, u-nya dibaca panjang. Adapun yang tadi uli, ulu, ulat, ula, ulaik, semuanya hamzahnya dibaca pendek. Naam. Sawan kana fil wasl al waqf, fil waqf. Naam. Kita ambil contoh persatu. Naam. Coba kita lihat dulu untuk penetapan. Kalau dalam mushaf dikasih tanda ad-dairah fawqa al-waw. Dalam surah Al-Baqarah 179, kita melihat 179. Ya, untuk lebih mantapkan, karena ada sebagian yang justru dikasih dairah ini dianggap panjang. Jadi kira sukun situ. Nah, ayat 179 halaman 27. 6. U di situ Di atas sawu ada daerah sawirah, nah, bulatan kecil. Ini menunjukkan bahwasanya wawu tidak dibaca. Nah, waktu kita masih di AIN, nah, kita baca dengan panjang, ditegur waktu itu oleh dosen. Nah, ini enggak dibaca panjang. Nah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Demikian. Walakum fil qisasi hayatun dalamnya di situ hayatui, langsung jangan sampai hayatui dan bukan begitu, hayatui ya ulil albab, dibaca hayatui, langsung masuk ya. Walakum fil qisasi hayatui ya ulil albab la'allakum tattaqun. Demikian. Kita melihat halaman 31 masih surah Al-Baqarah, baris keempat dari atas. Wattaqun ya ulil albab. Ya. Sekarang kita lihat ulu dalam surah Al-Baqarah ayat 269, halaman 45. Baris terakhir halaman 45. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ya. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ya. Halaman 50 baris keempat dari bawah surah Ali Imran. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Ya, dalam surah At-Talaq, halaman 558 baris ketiga dari bawah. Wa ulatul ahmani ajaluhunna an yadana hamlahun. Ya. Wa ulatul ahmani apa artinya ulat? Alaih Abdullah. Ulat artinya apa ulat? Apa artinya ulat? Gak tahu ulat? Gak tahu ternyata. Apa semana ulat? Ulatul Ahmal di situ. Bukan ulat saja. Nah. Itu yang memiliki atau zu, bisa diartikan zu. Nah, unya dibaca pendek walaupun di atasnya ada daerah, dan itu menunjukkan tentang pendeknya ini. Baliknya pada ayat ke-6 masih Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Demikian. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Terus sekarang ula dalam surah Ali Imran 119. Sekali. Tayo halaman 65. Tayo pertengahan di situ. Ha antum ulai tuhibbunahum. Dengan dan yang kita sebutkan tadi tidak ada perselisihan. Jadi mulai uli, ulu, ulat, nah, kemudian ini ula, tidak ada perselisihan sama sekali tentang pendeknya hamzah tersebut. Nah, sekarang kita lihat ulaika ma'ruf. La ulahum dalam surah Al-Isra ayat 5. Halaman 282. Fa idza jaa wa'du ulahuma, ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Justru kalau dikasih sukun nanti malah pendek daerah. Bedanya sukun, kalau sukun masih terbuka di situ. Sukun masih terbuka, ada lubang maksudnya. Naam. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Diulang. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Masuk dalam nah berikutnya ain nabai. Dalam surah An-Naba ayat pertama. Nah, ayat dua ya, apa ayat kedua? Jadi kalau ammah. Ala qira'ah Yaqub qira'ah Al-Bazzi ammah ala berhenti begitu. Ya khulf. Boleh am boleh ammah. Nah, qira'ah man? Yaqub wal-Bazzi. Amma yatasaa'aluna 'anil naba'il 'adzim. Ya. Dan ada alif setelahnya, jangan sampai an-nabail. Kalau enggak tahu dibaca panjang situ. Nah, tapi karena hamzahnya di bawah alif, tepat di bawah alif, maka dibaca pendek an-nabai, an-nabai. Nah, ini juga mayyasha'illah, karena hamzahnya di bawah alif, maka sya-nya dibaca pendek. Man yasha'illah, ya. Man yasha'illah. Baik. Masuk dalam surah Ali Imran ayat pertama dan kedua. Dua bacaan ketika wasl dan satu bacaan ketika waqaf. Nah, Jadi ketika waqaf ada sudah bacaan mimnya dibaca berapa? 6 harakat. Mimnya dibaca 6 harakat. Akan tapi kalau dibaca terus mimnya boleh 2 dan boleh 6 harakat. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Wahana hasil ittifaq, hasil ittifaq masalah. Lakin inda Abi Ja'far, ماذا Abu Ja'far yaqra? Bisakt. Alif, nah, bisakt pada alifnya, kemudian lamnya pada mimnya. Nah, alif lam mim di semua tempat. Fawatih aswar inda Abi Ja'far. Kaf ha ya ain sad. Naam. Ya sin Rahman Rabi Jahwat fi fawatih aswar. Naam, bi jami' fawatih aswar. Alif la alif lam mim sad. Coba dibaca sakta sama-sama. Alif sakta sakta sakta itu berhenti tanpa menafas dua harakat. Alif lam mim sad. Amin. Lebih enak enggak? Ya lebih enak. Tapi butuh nafas yang panjang. Kaf ha ya ain sad. Amin. Panjang itu. Perhatikan, perhatikan. Haya dua harokat. Jangan panjang-panjang. Ha, ya, begitu. Nah, jangan panjang. Ha, panjang sekali. Mau kemana? Nah. Coba diulang sekali lagi. Ha. Kalau berhenti jadi nun, bukan ain. Ain pakai nun. Ini tadi qira'ah Abi Ja'far bi sakt. Nah, kita baca qira'ah jumhur. Alif lam mim. Mian. Wasal an ma sit harakat di al-mim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian alif lam perhatikan mimnya dibaca 6. Mimnya 6 dulu. Kalau dibaca wasol dikala terus boleh 2, boleh 6. Perhatikan jangan ngomong sendiri. Nah. Kita baca 2 harakat. Alif lam mim. Alif lam mim Allah. Sampai sini. Mim Allah itu situ. Jadi cukup 2 harakat. Ulang sekali lagi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian. Jadi yang terpokok dalam Al-Quran sudah kita ambil. Sudah kita ambil. Dan memang ini termasuk apa? Ringkas. Jadi tajwid yang kita tulis di sini termasuk ringkas dan nah, tidak begitu panjang lebar. Kalau kita tulis dengan panjang lebar mungkin bisa tebal 3 kali ini. 3 kali ini. Tapi ini selesai daras hilang semua. Yang susah. Jadi kita ambil yang terpokok. Nah,